Sesampai di kampung halaman, Malin begitu bahagia dan rasa rindu ingin cepat bertemu dengan ibunda tercinta kian memuncak. Suasana kampung yang asri, senandung seruling mengiringi suasana di ranah minang. Kicauan burung serta kampung yang tenteram dan damai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa? Cari siapa? Iku Ambon, Dek. Malin. Ambon lah pulang, Dek. Maafkan Ambon, Dek. Lah jauh perubahan wa anak. Lah masuklah di dalam wa motota. Tak lemak terdongon di uang matok di pintu ku, Rena. Iku orang rumah Ambo, Mak. Ibu. Bilo kalian boleh. Nen, cak uang rumah, Rena. Eh, lo godang je pu uang rumah, nak. Siapa nama sayang? Juleha, Bu. Kami nikah ala 2 tahun, Bu. Yo, tunggu lu. Angkole. Pas nyin mah, tu ado konco ang dalam mah. Siapa, Dek? Onde mande? Uang antau kiroe pulang. Letong je kuliah ang dan. Lata dogak nyeneng ke ang mah. Yebat ang dan. Ha, kok siapa lo le? Wah, umah ang tu. Iyo dan, kok ngumah ambo? Yo, son tiang ang ya. Pai mantau modal 2000, tabok wah umah yang cak de ang. Tu iyo dem yang, salut lo dan de ang. Iku asli wang gunung Medan ama. Kok jawara cek lu andan? Ayolah petang ah. Kebetulan dan lu mandi. Dan taruh gak mandi tojun di batang piko. Mau lagi tu mandi lain dan. Kok mau deh tu kecek dan ya. Mau lah kita berangkat ini ya. Dek, dan pengen mandi lu. Jule, bang pengen mandi ke piko lu. Duma lah istirahat sama ande. Onde mande. Bak po jahat ya ayu kendan lah kau wunyin. Lah soma, dah bapak rosin tipin gitu di gilin itu. Itulah dan. Sejak ada PT Makmur Sejahtera aku di kampung gitu ha. Iyalah banyak ambo perubahan. Termasuk limbah kini ko nyobuang ke batang piko ko. Olun uang kampung nambah kojo di situ lai. Lah banyak mangulu ha. Gajinya dak lo sesuai dan itu penyebabnya ko. Siapa pengelola PT itu dan? Namo PT lain cak, tapi balik jadi kenyataannya. Namo PT itu Makmur Sejahtera dan punya uang balando dan tapi manajer pengelola lah uang kampung juo dan uangnya nan paling tersohor pulau nyolema mama sahabat kita si kocia. Oh maksud dan Dato Rajo Kuaso tu ayo dan kalau nak ontu dek dan pai lah kakodai duduk-duduk di situ banyak cerita di tanah gue kita dan. Dua jam kemudian, mereka pergi ke warung tempat orang-orang kampung biasanya duduk-duduk sambil menyeruput kopi panas. Ternyata apa yang disampaikan Kole begitu benar. Masyarakat sibuk membicarakan tentang keadaan negari antah berantah seperti yang didengar Malin. Malam semakin larut, jangkrik berbunyi, berbenah di dalam keheningan desa. Terdiam sejenak, namun kegelisahan itu selalu menyelimuti pikiran. Banyak tanda tanya yang belum bisa terungkap. Sungguh sedih melihat kondisi ini, bagaikan petir menyambar, perubahan zaman begitu cepat dari detak jarum jam. Ayam berkokok, siang pun datang menjelang. Berjalan di terik matahari menyengat tubuh, panas bagaikan hembusan api, Malin terus berjalan menuju PT Makmur Sejahtera. Di satu sisi, ada yang dirugikan dengan ketidakadilan dari keserakahan dan keangkuhan umat ilahi. Sesampai di PT Makmur Sejahtera, assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Ada apa? Ambo Malin Datuk, datang ke siko untuk bertemu je Datuk. Menanyakan tentang PT ko serta menyampaikan keluhan warga Datuk. Oh, aden ndak ado warga tu mendengar tu doh. Kau rupanya Malin, kalau angka mang musik mamak den angkangkan mayak den dulu. Baliak lawa anglai sebelum koi ko basarang katu buang. Keesokan harinya, cerita perkelahian antara Malin dan Kocie sampai ke telinga guru mereka, yaitu Haji Abbas. Akhirnya, Haji Abbas menyuruh Kolek memanggil Malin dan Kocie untuk datang ke surau tinggal selepas maghrib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, masuklah. Angku sengaja menyuruh kalian batigo kasiko. Angku mendanga berita indak lama tentang perkelahian Kocie dan Malin sian patang. Lai tentu dek kalian dak? Apo nan angku kecian sebelum-sebelum ko? Kalian tu badun sana. Indak ado dandam di antara kalian. Walaupun kanai di dalam latihan ndak mode tu posan angku ka kalian. Silek tu ndak untuk bacakak do. Tetapi bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan? Kita sebagai manusia tagak dinan bana. Iko terakhir angku mengecek lai. Kalian ala gadang-gadang mah. Nan kini rundiangkanlah masalah ko dek kalian batigo jalan kaluanyo. Malin, den minta maaf kawaang, apo nan den buek. Kini ko Malin, den sadar den managakan banang basah. Untuk itu, den ado solusi jalan keluar masalah ko. Besok jam 10 pagi kita ke kodai kita kumpulan masyarakat untuk menemui mamak dan tu. Perkebunan ko harus balik ke masyarakat soal kita hidup banagari. Kalau mau ada itu kecendan, nah, kami sepakat. Keesokan harinya, mereka datang ke warung tempat di mana warga biasa minum kopi. Mama, Uda, Uni dan adik-adik nan di kampung ko, keadaan kampung kita kan lah samo kita rasakan dan ala banyak nan tahu. Untuk itu kepada dun sana ambo di nagari ko, mola kita KPT Makmur Sejahtera untuk mengambil hak kita sebagai orang kampung di Siko. Ayo, ayo, ayo. Saudara-saudara, kita sudah sampai di depan gerbang PT Makmur Sejahtera. Untuk itu, kita meminta dengan segala rasa hormat kepada pimpinan PT agar bisa menemui kita semuanya. Setuju, saudara-saudara? Hoi, ngapo kalian maibu risiko? Bubar, bubar, bubar! Datuk dan ambo hormati, kami ke Siko menyampaikan pendapat kami bersama kepada Datuk. Alatu Malin, ambo ikuti kandak masyarakat ko. Alatu, ampun, ampun, ampun, tahu ambo salah. biasa nangati masyarakat ambo buen hitam dia te putih. Dangalah sure pernyataan amboko untuk masyarakat nagari Antabaranta. Surat pernyataan. Saya yang bertanda tangan atas nama Datuk Rajo Kuaso dengan ini memberikan hak-hak kepada masyarakat Desa Antabaranta. Setelah mempertimbangkan secara seksama berdasarkan azas kebersamaan serta untuk tercapainya keadilan sosial masyarakat, maka dengan itu saya menyerahkan kembali perkebunan CK ini yang sebelumnya dikelola oleh investor Belanda melalui PT Makmur Sejahtera seluas 1/4 wilayah Desa Antabaranta demi terwujudnya kemakmuran masyarakat Desa Antabaranta. Dengan penyerahan kebun ini kembali ke tangan masyarakat akan merubah tatanan hidup bermasyarakat demi kemajuan bersama. Tertanda atas nama masyarakat Desa Antabaranta, Datuk Rajo Kuaso. Malin, Malin, Malin. Malin, Malin, Malin. Bini Allah malahim yang balik alai. Ambo menitipkan namo ka baiko merdeka inyo nangka malanjung perjuangan umatko kamuko. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Indonesia dengar datuku getar nariku. dan mari kita sambut aktor-aktor dan pameran drama kolosal Malin Kondang. Angel Lajuba sebagai Malin Kondang. Warisa Hadi Amelsi sebagai Ande. Agra Digana sebagai Aji Abbas. Ibra Gama Putra sebagai Kocir. Ferli Resta Ananda sebagai Kole. Aditya Pratama sebagai Datu Rajokuwaso. Elsi Hesti Aulia sebagai Ria Amelia. Angel Liana Putri sebagai istri Azwar. Nizrina Salsabila sebagai istri Malin. Jihan Salsabila sebagai Sinur. Rani sebagai Saida. M. Gibran sebagai Azwar. Arya Gopar Maulana sebagai tokoh masyarakat. Zahwa Apriliana alia Indriani. Lasmi Wulandari, Sofia Nazwa Hazla, dan Dio Arianda sebagai warga masyarakat Nagari Antah Berantah. Sutradara dan penulis naskah Bustanol S. Hum, asisten sutradara Anthony S. Hum dan Eric Dharma. Ucapan terima kasih kepada Pemerintahan Kecamatan Sitiung, Pemerintahan Nagari Gunung Medan, Ikatan Pemuda Pelajar Nagari Gunung Medan, Masyarakat Nagari Gunung Medan, SMK Negeri 1 Sitiung, Silek Tarala Gunung Medan, dan PT Radio Dharma FM. Sampai jumpa dan terima kasih.